Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله والشكر لله على نعمة الله hari ini tanggal 23 Muharram 1444 Hijriah atau tanggal 20 Agustus 2022. Kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari serial kajian syarah Manzuma Al-Baiquniyah. Dan ini diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Pertemuan yang 61, hadis 100, halaman 121 tentang hadis maudhu. Nah, Allahumma barik. Tentang hadis maudhu, masih berkaitan dengan hadis maudhu. Nah, di sini kemarin kita bahas tentang hadis maudhu, hadis dusta yang direka-reka dan dibuat-buat atas nama Nabi, itulah hadis maudhu. Itu wal kadhbu mukhtalaqu al masnu'u ala nabiyyi fadzalika al maudhu'u sallallahu alaihi wasallam. Nah. Jadi hadis dusta yang direka-reka dan dibuat-buat atas nama Nabi itu adalah hadis palsu. Kemudian kemarin kita sudah membahas perkataan maudhu palsu itu adalah annal ulama'a wada'uhu wa lam yalqu lahu balan. Am anna ya. Rawihi wada'ahu ala Nabi SAW. Apakah di sini para ulama itu sengaja meletakkannya, enggak ambil pusing, yowis itu ada hadis maudhu, hadis palsu, dibiarkan begitu saja, atau memang di situ rawi hadisnya itu memasukkan hadis atas nama Nabi SAW? Di sini menyangkut dua-duanya. Jadi ada yang para ulama yang memang di situ sengaja untuk memasukkan hadis. Ada disebutkan dalam pembahasan mustalah hadis yang sebelumnya yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Saleh bin Rahimahullah juga di mustalah hadis, dijelaskan berapa banyak orang itu sibuk mempelajari fikih, fikihnya Abu Hanifah dan juga yang lainnya, dan mereka meninggalkan Al-Quran, sehingga di situ dibuatlah hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan yang berkaitan dengan membaca Al-Quran ataupun tentang fadilah-fadilah keutamaan surat per surat, agar lebih dispesifikan, lebih diprioritaskan daripada yang lainnya. Nah, ini juga disebutkan seperti itu. Jadi ada faktor dari para ulama-nya, ada juga yang di situ perawinya, perawi hadisnya memang sengaja untuk memasukkan hadis atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menyangkut dua-duanya. Menyangkut dua-duanya. Nah, dan kemarin kita sudah bahas tentang beberapa muallafat, tulisan-tulisan para ulama yang menjelaskan tentang hadis-hadis maudhu. Nah, yes. Dari kitab Imam Syaukani, Al-Fawaid Al-Majmu'ah Fil Ahadis Maudu'ah Mudan Maudu'at Ibn Al-Jawzi. Namun di sini kemarin kita bahas perkataan para ulama apa? La ibrata biwad'i Ibn Al-Jawzi. Ya, tidak perlu dianggap ketika Ibn Al-Jawzi itu mengatakan hadis ini palsu. Artinya apa? Karena perkataan Ibnul Jauzi di sini terkadang ada sesuatu terlalu bermudah-mudah untuk mengatakan ini adalah hadis palsu. Itu yang pertama. Wala bitashihil hakim. Ini kalau misalnya antum lihat. Wala bitashihil hakim. Ya. Ini anak ulang ini perkataannya harus difahami dengan benar. Jadi yang pertama, la ibrata biwad'il Ibn al-Jawzi. Allah Ibn al-Jawzi yang meninggal tahun 597 Hijriah mengatakan hadal hadis maudhu'. Maka apa yang bisa kita fahami di situ? Enggak langsung kita telan mentah-mentah bahwa hadis itu otomatis palsu. Paham sampai di sini? Nah. Wala bitashihil hakim. Imam Al-Hakim yang menulis Al-Mustadrak ala Sahihain. Al-Mustadrak Hakim. Ya. Beliau kalau mengatakan hadal hadis sahih, mengatakan hadis ini sahih, maka jangan sampai langsung dianggap bahwasanya hadis itu otomatis sahih begitu saja. Paham sampai di sini? Nah. Wala bi Ismail ibn al-Mundir. Dan juga ijma'nya Ibn al-Mundir. Ibn al-Mundir punya kitab al-ijma'. Kalau Ibn al-Mundir mengatakan qad ijma'a al-ulama ala anna hadha bla bla bla bla, itu bukan pasti itu dikategorikan sebagai ijma'nya ulama. Karena terkadang dimaksudnya ijma' ulama adalah mayoritasnya ulama. Kalau empat madhab, tiga itu bersepakat bahwasanya ini konteksnya sama. Maka disebutkan harusnya adalah ijma ulama seperti itu. Tapi terkadang beliau menyebutkan ijma ulama sebagai pembenaran atas apa yang difahami dari madhabnya. Paham tak di sini? Nah. Li'anna ha'ula'i yatasahalun. Karena mereka, mereka siapa nih? Ibnul Jauzi. Ya, kemudian Hakim, kemudian Ibn al-Mundir, ini semuanya mereka bermudah-mudah. Paham sampai sini mas? Nah, ma'anna Ibn al-Mundir, ya, tatba'athu idza tatabba'tuhu fawajjadtuhu anna lahu asya'. Artinya di sini Syekh berusaha mengklarifikasi, membaca apa yang menjadi tulisan-tulisannya Ibn al-Mundir. Fawajadtuhu, maka aku dapati anna lahu asya, bagi beliau itu ada banyak hal. Mimma nukila fihi ijma, ketika kalau disebutkan itu adalah ijma, maka ini sesuatu. Fayaqulu la la'lamu fihi khilafan. Nah, kalau sudah mengatakan ini, ya, Ibn al-Mundir mengatakan la na'lamu fihi khilafan, kami tidak mengetahui kalau di situ ada khilaf, ada perbedaan pendapat. Wa idza qala dzalika faqad abra'a dhimmatuhu amama Allah ta'ala. Kalau dia sudah melakukan demikian, mengatakan demikian, maka dia sudah berlepas diri apa yang menjadi tanggung jawabnya. Ya, dimahnya dia di hadapan Allah kelak. Artinya apa? Dia sudah mengatakan bahasanya la na'lamu fihi khilafan. Kita tidak mengetahui bahwasanya di situ ada khilaf, perbedaan. Kayak misalnya contoh apa, Mas? Tentang rokok. حكم شرب الدخان. لا نعلم في خلافا بين العلماء. Kita tidak mengetahui di situ ada khilaf dari para ulama, kecuali ulama iju. Ya, kecuali ulama iju. Dan semoga Allah Azza Wajalla memberikan hidayah kepada mereka. Nek orang ngeses, ora jos. Nasallahu alaihi wasallam. Ini sama halnya dengan kemarin. Bahwasanya ada orang yang nafsu. Nafsu itu dibagi dua, bagi tiga. Nafsul mutmainnah, nafsu amaratu bisu, dan nafsul lawamah. Ini contoh yang paling dahsyat dari orang yang menghadapi godaan rokok. Kemarin kita bahas Jakarta. Bahwasanya kalau ada orang mengatakan bahwasanya saya tidak akan ngerokok, saya cukupkan dengan banyak zikir kepada Allah Azza Jal, kalaupun mulut saya gatel atau teman saya menyodori sesuatu dari rokok, maka saya anggap itu adalah ujian agar saya lebih bersabar, dan semoga dengan kesabaran itu Allah Azza Jal memberikan kepada saya pahala yang besar. Itu nafsu mutmainnah, merasa tenang dengan apa yang sudah menjadi ketetapan Allah Azza Jal dalam syariatnya. Sedangkan nafsu lawamah, ya, itu yang terakhir. Karena yang kedua harusnya apa? Nafsu amaratu bisu. Hawa nafsu yang senantiasa memerintahkan orang untuk melakukan kejelekan. Jelek terus. Sudah tahu di situ apa, Mas? Rokok membunuhmu, tapi tetap saja di ya, dihisap. Seandainya dia hanya saya cuma pengen kebul-kebulnya, nalpot sudah cukup, Mas. Kenapa antum harus membeli batang-batang itu? Dan itu mahal. Tad saya niatkan untuk menghidupkan menghidupi orang-orang yang kerja di pegawai pabrik rokok. Ya di sini ada pabrik gudang garam. Ya, semoga Allah ya mencukupkan rezekinya. Enggak usah berkembang, Mas. Cukup saja. Kalau perlu diselesaikan. Nah, itu kita katakan, Mas, yang memberikan rezeki adalah Allah Azza Jal, bukan karena antum itu beli rokok atau tidak. Ya, jangan menganggap bahwasanya sesuatu yang sepele kemudian anggapannya antum sudah berjasa melakukan ini dan itu. Itu waswas syaitan semuanya. Makanya itu adalah amartu bisu. Begitu juga nafsul lawamah. Nafsu menyesal. Menghardik jiwa-jiwa yang lalai. Aku gue ngerti, tapi kok aku yo melakukan ini yo, piye yo. Nah, seperti itu. Jadi sudah tahu bahwasanya rokok itu membunuhmu, tapi tetap saja dibeli, tetap saja dihisap. Enggak, Ustaz, saya sudah banyak berubah, Ustaz. Cuma sehari satu bungkus saja. Dulu berbungkus-bungkus, sekarang satu bungkus. Enggak, Ustaz, saya sudah berubah, Ustaz. Sehari paling satu batang. Ya satu batang tetap aja batang. Ya. Sama halnya antum itu batang, sebatang kara, tetap aja kara kan. Allah musta. Nah, semoga Allah Azza Jalla memberikan hidayah dan bimbingannya kepada saudara-saudara kita yang masih berjibaku dengan rokok. Nah. Terus, Mas, doakan. Meskipun itu ikhwan kita, kenalan kita, tetangga kita, bahkan yang masih ngaji pun, masih ada yang rokok, kita doakan, Mas. Karena gak ada yang bisa merubah itu semua, kecuali kita bantu dia dengan doa. Kalau nasihat, tentunya dari bungkus rokoknya pun sudah ada nasihatnya. Ya, sudah ada nasihatnya. Tapi memang tadi itu. Ya. Kemudian, wal ahaditsul mawdu'at laha asbabun. Nah, kemarin yang terakhir kita bahas ini, hadis-hadis mawdu'at, hadis-hadis palsu itu ada sebab-sebabnya. Minha ta'asubil madhab. Ta'asub li madhabin au li ta'ifatin. Yang pertama, ta'asub. Fanatik, Mas. Fanatik dengan madhab tertentu. Fanatik terhadap madhab tertentu. Au litta'ifatin atau kelompok tertentu. Au ala madhab au ala ta'ifatin, atau ini didasarkan madhab atau ala ta'ifatin. Nah, sekarang perbedaannya apa ini, Mas? Kok di sini ada li, di sini ada ala? Ta'assub li madhabin au li ta'ifatin au ala madhabin au ala ta'ifatin. Apa yang membedakan di situ? Perbedaannya tipis itu, Mas. Jadi, at-ta'assub li madhabin au li ta'ifatin maknanya adalah dia fanatik dalam rangka membela madhabnya, dalam rangka membela kelompoknya. Fanatik dalam rangka ahlan wasal. Dalam rangka ya membela madhabnya atau membela kelompoknya. Au ala madhabin atau ta'asubnya didasarkan dengan pemahaman dia di dalam madhab tertentu tersebut, atau ta'asubnya dia, fanatik dia itu didasarkan kepada kelompok tersebut. Nah, bedanya adalah kalau yang ala dan ala itu untuk faktor eksternal, yang li itu untuk faktor internal. Maksudnya apa? Ta'assub li madhabin au li ta'ifatin. Setiap apa saja yang kita katakan itu fanatiknya kita dalam rangka untuk membela madhabnya atau ta'ifahnya atau kelompoknya. Paham sampai sini? Nah. Sedangkan au ala madhabin au ala ta'ifatin ini adalah ketika kaitannya dikaitkan dengan faktor eksternal. Artinya dia mendasarkan apa saja yang ada dalam pemikiran dia, gerak-geriknya dia, dan seterusnya, itu berdasarkan madhab tertentu. Bukan untuk membela madhab itu, tapi memang di situ dia sudah mencerminkan kepada orang lain, ini loh, saya madhab Mu'ayyan. Nah, tapi antum harus ingat, misalnya, madhab Syafi'i, kunut Mas, kunut. Itu madhab Syafi'i. Sedangkan perkataan Imam Syafi'i itu berbeda dengan madhab Syafi'i. Ingat tuh. Madhab dan perkataan Imam itu beda. Imam Syafi'i meninggal tahun 204 Hijriah. Sedangkan kata-kata madhab Syafi'iyah, ada Syafi'iyah atau Syafawi. Syafawi. Ya. Itu artinya dia mendasarkan kepada perkataannya Imam Syafi'i dan orang-orang yang mengikuti pemikiran Imam Syafi'i. Paham sih? Ini adalah madhab Syafi'i. Contoh misalnya, ada Pak Hadi. Kalau madhabnya Pak Hadi dalam menyelesaikan matematika, misalnya ini, karena dulu Pak Hadi adalah guru matematika kita. Kita. Tahu diajar kata? Enggak ya? Oh, lain hati. Ayo. Oh iya, itu lagi. Tambah juga. Allahumma barik. Ahlan wa sahlan. Nah. Jadi tiga kita diajar sama beliau. Ya, jazakallahu khairan. Tapi seringnya sama beliau. Kalau di kelas ana, kadang ada. Kadang. Nah. Nah, beliau punya madhab. Kalau ingin menyelesaikan matematika, mengatakan dengan kata Hamari. Maka beliau sering terkenal sebagai guru, itu Pak Hamari. Dan Pak Hadi, bukan Pak Hamari. Ya, ya betul. Saksi sejarah. Ya, Hamari. Ya, maksudnya beliau entengan untuk menjawab pertanyaan itu, entengan. Ayo belajar gitu. Nah, tapi di situ kata-kata pandangan Pak Hadi tentang kata-kata Damari itu sudah turun temurun sampai anak-anaknya, sampai sudah angkatan keberapa, kalau ngelihat Pak Hadi sudah enggak dikenal Pak Hadinya, tapi kata-kata Hamarinya. Paham enggak sih? Nah, ini sama dengan perkataan Imam Syafi'i. Perkataan Imam Syafi'i ada perkataan qadim, ada perkataan jadid. Kalam qadim dan kalam jadid. Ya, qadim. Ya, perkataan yang lama, awal-awal. Kemudian perkataan jadid, perkataan yang belakangan. Dan orang yang mendalami madzhab Syafi'i akan tahu mana perkataan Imam Syafi'i yang baru atau yang lama. Namun intinya di situ kita tidak menjadikan permasalahan itu, Mas. Antum mau madzhab apa? Enggak ada masalah. Karena dasarnya satu. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa rasulih. Kalau kalian itu berselisih, kembali kepada Allah dan Rasulnya. Selesai, Mas. Bigotin nator, antum itu mau madhab apa? Gak ada masalah itu. Itu hanya cara pandang saja untuk memudahkan kita. Paham? Bukan untuk ta'asub atau memecah belah. Maka adalah salah besar ketika ana mengatakan diri ana madhab Syafi'i, saya ini mengikuti madhab Syafi'i, jenengan Hambali, maka kita lain hati. Salah itu. Ya, berbeda pandangan secara fikih enggak ada masalah, Mas. Al-amrul wasi'. Jadi perkaranya itu adalah luas. Jangan dipersempit kemudian jadi fanatik, kemudian apa? Bertemu bersapa pun menjadi sengit. Tidak ada salam. Ya, dan seterusnya. Nah, ini yang fanatik seperti ini enggak dibolehkan dalam Islam. Ya, kita katakan apa, Mas? Sinau ini kurang atuh, opini ini kurang kendal. Ya, ada yang mengatakan seperti itu. Dan cocok. Karena apa? Pemikiran dia dikungkung. Bahwasannya yang benar ini adalah madhab Syafi'i seperti ini. Ya, kitabnya dari awal hingga akhir ya itu saja. Yang lainnya gak dibahas. Nah, kemudian. Ini perkataan perbedaan antara li madhab dan ala madhab. Kalau misalnya antum tidak jeli terhadap itu, antum gak akan paham. Nah, kemudian misalu Ali Baiti. Ali Baiti itu maksudnya adalah keluarganya Rasulullah SAW. Ali Baiti. Misalu Ali Baiti. Fa'inna rafidhata akdabun nasi ala Rasulullah SAW. Rafidhah Syiah. Ini adalah orang-orang yang paling dusta, mendustakan nama atau mendustakan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah min ya minhum. Kita berlindung kepada Allah azza wajalla dari kejahatannya mereka. Nah, li'annahum la yastati'una an ya yaruju madhhabahum ila bil kadhibi. Karena mereka itu tidak mampu untuk menjadikan pemikiran mereka, madhab mereka itu lurus kecuali dengan kedustaan. Maksudnya apa? Syiah itu bisa berkembang hanya dengan kedustaan, Mas. Antum lihat, mendustakan perang-perang di antara para sahabat, menjelekkan sahabat ini, menjelekkan sahabat itu. Kemudian ujung-ujungnya apa? Mereka menghalalkan, namanya apa, Mas? Nikah mut'ah, gonta ganti pasangan. Allahu Akbar. Apakah Islam seperti itu? Enggak. Kemudian kalau ada yang mengatakan bahasanya orang yang melakukan nikah mut'ah ini pahalanya sekian sekian sekian, itu semuanya dusta. Enggak ada seperti itu. Ya, ini pendapatnya orang-orang Syiah. Namun antum tahu korban dari Syiah itu ada dua. Yang pertama adalah jahil-jahil. Yang kedua alim ma'indahu ilm. Yang pertama, orang jahilnya jahil. Yang kedua adalah orang ilmu, orang yang mempunyai ilmu tapi enggak berilmu. Orang yang alim, alim maksudnya apa? Dia ngerti bahasa Arab tapi enggak ngerti ilmu. Makanya jangan dikira bahasanya, "Loh, itu Ustaz, orang-orang Syiah juga ada orang Arab loh." Iya, paham. Hatta di Abu Dhabi, di Emirat, itu di awalnya Syiah itu diberikan kelonggaran di sana. Karena dari sekian 9 bangsawan di sana, ada satu bangsawan yang terkena Syiah. Tapi setelah perang Yaman kemarin itu, mereka dibredel. Gak boleh melakukan aktivitas apapun. Dan gak ada yang masuk keluar dari ya, mereka. Alhamdulillah. Mereka tahu bahasanya yang menyebabkan porak-poranda sebuah negara di Timur Tengah itu adalah Syiah. Nah, untuk beda-beda. Nah, jadi buah pemikiran mereka, mereka bisa berkembang dan seterusnya hanya melalui kedustaan. Nah, it anna madhabahum batilun, karena madhab mereka adalah batil. Yes. Kama dzakara dzalika Syekhul Islam rahimahullah, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Tamiyah. Wa hunaka ahadits katsiratun ruyat fi dami Bani Umayyah. Wa aktsara min wa aktsara man wada'aha Rafidhah. Di situ ada banyak hadis-hadis yang diriwayatkan dalam rangka apa, Mas? Mencaci maki Bani Umayyah. Dan yang paling banyak orang-orang yang melakukan memasukkan hadis itu adalah Rafidhah, Syiah. Li'anna Bani Umayyah kana bainahum, karena Bani Umayyah itu di antara mereka. Ya. Kemudian wa baina Ali bin Abi Thalib, dan di antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, hurun wa fitanun. Ada peperangan dan fitnah-fitnah. Nasallahu alaihi. Kemudian ini hukum hadis palsu itu apa? Wal maudhu'u mardudun. Hadis palsu tertolak, Mas. Tidak bisa jadikan patokan dalam beragama. Contohnya, Mas, hubbul watal minal iman, an-nadhafatu minal iman, itu hadisnya semuanya palsu, enggak bisa jadikan landasan. Tapi itu bukan berarti tidak ada anjuran. Kayak misalnya apa, mencintai tanah kita, tanah air kita. Itu ada fitrahnya. Ada fitrahnya. Kayak insyaallah kita sedang menyusun buku yang kaitannya dengan apa? Hubbul waton minal fitrah. Mencintai tanah air kita itu adalah bagian dari fitrah kita. Tapi yang mencintai yang bagaimana yang seharusnya? Bukan hanya sedang merdeka-merdeka, kemudian atau misalnya mengibarkan bendera putih dan seterusnya. Atau tirakatan sambil nyanyi-nyanyian sampai subuh. Habis itu sholat subuhnya keter. Apakah seperti itu? Ya. Dan itu yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang kafir. Acara-acara yang seperti itu, Mas. Kaum muslimin diajari untuk nyanyi semuanya. Padahal nyanyi adalah bagian dari ibadah mereka. Tapi enggak sadar, kaum muslimin enggak sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, ada dulu, monggo. Nah, kita lanjutkan. Barakallahu fikum. Wal mardu' wal mawdu'u mardudun. Mawdu' itu hukumnya tertolak. Wa tahaddats bihi haramun, dan membicarakan tentang hadis palsu itu haram. Illa man tahaddatsa bihi min ajli an yubayyana annahu mawdu'un. Fa innahu yajibu 'alayhi an yubayyana dhalika lin-nas. Nah, hadis maudhu itu ditolak dan membicarakan itu haram, kecuali orang yang membicarakannya dalam rangka min ajli an yubayyina, dalam rangka untuk menjelaskan annahu maudhu'un, bahwasanya hadis ini palsu, dijelaskan oh kayak gini. Nah, fa innahu yajibu 'alaihi, karena wajib baginya an yubayyina dzalika linnas, karena wajib baginya untuk menjelaskan kepada orang lain. ووضع الحديث على رسول الله صلى من كبائر الذنوب, dan memasukkan hadis atas nama Rasulullah SAW adalah termasuk dosa besar. Min kabair dunub, termasuk dosa besar. Liqauli Nabi SAW, sebagaimana sabda Nabi SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja dusta kepadaku, muta'ammidan, sengaja, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka persiapkan tempat duduknya kelak di api neraka. Nasallahu alaihi wasallam. Wa tsabata anhu annahu qala, dan telah sahih dari beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, man haddatsa anni bi haditsin yara annahu kadibun fa huwa ahadul kadibaini. Barang siapa yang mengatakan tentangku dengan suatu hadis, artinya menisbatkan hadis kepada Nabi SAW, ya, dan dia memandang bahasanya itu adalah dusta, maka fahuwa ahadul kadibaini, maka dia adalah salah satu dari dua orang yang dusta, karena dia mendustakan apa yang sebenarnya itu haknya Rasul SAW, tapi diakui sisi bahasanya itu, ya, diakuisisi bahwasanya itu Rasulullah SAW mengatakan seperti itu, padahal itu Rasulullah SAW tidak mengatakan seperti itu. Nah, wa idza aradta an tasuqa haditsan linnas, kalau engkau ingin, ya, membawakan hadis kepada orang lain, wa tubayyina, ya, wa tubayyina lahum, dan menjelaskan kepada mereka annahu maudhu'un wa maqdhubun, bahwasanya itu adalah hadisnya palsu dan hadisnya itu maqdhub, didustakan, dipalsukan dan didustakan. Ala Nabi SAW, atas nama Nabi SAW, falabudda an tudzakkirahu bisighatil tamrid, maka wajib bagimu untuk menyebutkan ya dengan sighat tamrid. Sighat tamrid itu bukan sighat yang mengatakan dengan qala, telah berkata Rasulullah SAW, tapi qila, dikatakan, wa yura, diriwayatkan, wa yudkar, disebutkan. Kenapa qila ya, wa nahwi dzalika, seperti itu, likai la ya, di sini nahwa dzalika atau nahwi dzalika, likai la tansibuhu ila Nabi SAW, ini jangan sampai dinasab, dinisbatkan kepada Nabi SAW, disandarkan kepada Nabi SAW, bisigotil jazm, dengan sigot jazm, sigot jazm, sigot jazm, itu artinya redaksionalnya dibawakan dengan perkataan yang pasti. Misalnya apa? Qala, telah berkata Rasulullah SAW, sami'tu Rasulullah SAW yakudu, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Itu memastikan bahwasanya yang bersabda di situ adalah Rasulullah SAW. Itu sigotul jazm. Sedangkan sigotul tamrid itu dengan mengatakan kila, dikatakan, seperti itu. Nah, li'annahu in fa'alta dhalika awqa'ta as-sami' fil ibham. Nah, kalau engkau melakukan yang demikian, maka engkau telah menjatuhkan orang yang mendengar dengan sesuatu yang tidak jelas. Nah, wa minal umuril muhimmah, dan yang termasuk perkara yang penting di sini, allati yambaghi an nunabbiha 'alaiha, yang harus di situ diberikan peringatan, di situ kita berikan peringatan di dalamnya, ma yaf'aluhu Zamakhsari fi tafsirihi min tasdirihi surah allati yufassiruha. Ini adalah di tafsir Az-Zamakhsari Al-Kasyaf. Nah, jadi Az-Zamakhsari itu Pak Nawo, nah, itu punya kitab tafsir terkenal namanya Al-Kasyaf. Itu bahkan dipelajari di pesantren-pesantren, Mas. Tafsir Az-Zamakhsari. Nah, itu terkenal. Az-Zamakhsari itu terkenal. Dan beliau itu menyebutkan dari sekian kitab-kitabnya ini ada tambahannya. Ya. Jadi di kitab Al-Kasyaf dan kitab-kitab yang lainnya dijelaskan di sini dalam tafsirnya, fi tasdiri surah, dalam menyebutkan tentang sumber dari surat, allati yufassiruha yang dia tafsirkan, atau ya di ya khatamaha bi ahadits sighati jiddan au mawdu'atan, atau dia mengakhirkan surat itu dengan hadis-hadis yang dhaif jiddan, dhaifatan jiddan, au mawdu'atan, dhaif sekali atau palsu, fi fadri tilka surah, dalam keutamaan surat tersebut. Misalnya apa? Surat Yasin. Surat Yasin, Mas. Yang masih sering yasinan, enggak Ustaz, saya datang ke yasinan hanya agar ngemong warga, enggak bisa. justru antum itu sebagai patokan warga itu mencontoh jenengan. Ya, tapi bukan frontal. Dijelaskan kepada orang-orang yang mampu, yang bisa untuk dengarkan itu tidak ada tentang keutamaan membaca Yasin malam Jumat atau Jumatan, atau maksudnya hari Jumat atau malam Jumat. Karena semua hadis-hadisnya dhaif, hadis-hadisnya palsu. Man qara'a suratul Yasin, suratul Yasin Lailatul Jum'ah atau yaumul Jum'ah ghufra lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang membaca surat Yasin malam Jumat atau hari Jumat, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu hadisnya batil, maudhu, palsu, Mas. Tidak bisa dijadikan dalil. Kalau sekarang Ustaz, saya pengen ngomong warga untuk kumpul-kumpulnya. Iya, enggak harus malam Jumat toh. Kita bikin malam Ahad di masjid ini misalnya. Ya, kumpul-kumpulnya. Atau di yang lainnya, bukan kemudian dengan tema apa, Mas? Yasinan. Karena meyakini bahwasanya Nabi SAW itu bersabda tentang keutamaan surat Yasin ini dan itu, maka bisa dikatakan orang itu mengikuti kedustaan orang-orang yang telah meriwayatkan hadis tersebut. Karena jahil. Karena jahil. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada kaum muslimin yang masih seperti itu. Doakan, Mas. Tetap doakan. Bukan kemudian kita menjelekkan seperti itu. Bukan. Kita doakan saudara-saudara kita itu agar mendapatkan hidayah. Nah. Mani'a, ya. Jadi Zamakhsari menuliskan di penjelasan tentang surat-suratnya itu, dikasih penjelasan tentang fadilah, keutamaan surat. Ya. Tapi di situ hadisnya maudhu'ah jiddan atau palsu. Ya. Dha'ifah jiddan atau maudhu'ah. Lemah sekali atau palsu. Fi fadli tilka surah, di dalam keutamaan surat tersebut. Walakinallaha, ya. Namun Allah Azza wa Jalla, ya, yusiru lil hafid, ini memberikan kemudahan kepada Hafidh Ibnu Hajar Asqalani. Fa kharaja ahadits at-tafsir al-Kashshaf. Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani, ya, yang meninggal tahun 852 Hijriah, beliau menuliskan tentang apa? Takhrij, hadis-hadis yang berkaitan dengan tafsir al-Kashshaf. Ini hadisnya ini dhaif, palsu, dan seterusnya. Itu dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani. Li Zamakhsari. Wa bayyana as-sahiha minad dhaif. Dan menjelaskan yang mana yang sahih, mana yang dhaif. Wa minal maudhu. Minal maudhu'i. Dari yang maudhu', yang palsu. Nah. Ini contoh dari para ulama. Nah. Kemudian, thumma qala rahimahullah. Rahimahullah mengatakan, waqad atat kal jawhari maknun samaituha mandumatul baikuni. Ini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang sebagian dari akhir dari syarah al-baikuniyah insyaallah binillah, dan semoga Allah azza wajalla memudahkan kita untuk menyelesaikan kitab ini, dan kita nanti insyaallah akan ganti dengan kitab yang lainnya. Naktafi bihadil qudrah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.